91,8 FM Radio Indosiar. Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah, dan kali ini kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bacakan. Langsung saja kita baca pertanyaan yang pertama. Bagaimana menasihati orang tua saya yang bermudah-mudahan ini? Apakah yang harus saya lakukan dalam kurung perempuan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Semoga Allah membalas sebagian Ustaz. Amin wa iyyakum. Bermudah-mudahan dalam masalah apa? Dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apa? Kayaknya kurang jelas ya pertanyaannya. Ala kulli hal, kalau menyikapi orang tua harus benar-benar bijak. Karena kita sebagai anak menghadapi orang tua harus dengan cara yang berbeda dengan kita menghadapi orang lain. Itu saja pesan saya. Artinya, kalaupun orang tua bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang jelek atau yang dosa dan sebagainya, kita perlu menasehati. Tapi tentunya nasehati dengan cara yang paling baik. Artinya yang paling baik, jangan sampai terkesan tidak sopan atau terkesan kita meremehkan orang tua dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Lakukanlah dengan yang sangat bijak. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah, apakah orang yang sulit mendapat jodoh itu termasuk azab Allah? Apa nasihat agar mendapat jodoh? Apakah di akhirat nanti mendapatkan jodoh bila di dunia tidak mendapatkan jodoh? Apakah ada orang alim di zaman Nabi yang tidak dapat jodoh hingga wafat? Kalau nah, bisa jadi. Bisa adab, bisa ujian, bisa fitnah, tergantung keadaan orang masing-masing. Oleh karena itulah, seseorang yang mendapati sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak disukai, hendaklah pertama kali bertaubat pada Allah Ta'ala. Astagfirullah, salah saya apa ya Allah, ampunya aku. Artinya akui dulu bahwa kamu salah atau engkau memiliki berbagai macam dosa. Khawatir, jangan-jangan Allah berikan kejelekan ini karena dosa-dosanya. Sehingga istighfar, kemudian berdoa. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, bahwa usaha dan doa kita itu belum final. Jangan sudah berpikir kami tidak dapat jodoh atau tidak dikasih jodoh. Belum. Mungkin besok atau lusa. Bisa jadi sebentar lagi. Sehingga teruslah berdoa. Karena semua doa akan dikabulkan kecuali orang-orang yang mustajil. Ditanya siapa orang yang mustajil? Mustajil itu terburu-buru ya. Siapa yang terburu-buru ya Rasulullah? Yang terburu-buru adalah orang yang berkata, aku sudah doa tapi aku tidak dikabulkan. Langsung berkata, aku tidak dikabulkan. Dia sudah menyimpulkan sendiri, itu namanya terburu-buru. Padahal bisa jadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berusahalah dan diiringi dengan doa, karena usaha dan doamu sudah mendapatkan pahala. Walaupun belum dikabulkan, sudah mendapatkan pahala, Masya Allah. Adapun tentang masalah jodoh, wallahu ta'ala alam tentang semasa salaf di zaman Nabi, apakah ada yang sampai wafatnya belum dapat jodoh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tetapi yang jelas pernah ada sahabat yang dalam keadaan sampai dia memerdekakan budak perempuannya dan kemudian dinikahi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa maknanya? Maknanya dia tidak banyak pilih-pilih. Tidak susah cari yang kayak gini, yang kayak gitu, yang kayak gini, yang kayak gitu, yang akhirnya susah dicari. Dan bukan tidak dapat, dianya tidak mau dapat. Yang ini, ah itu kurang tinggi. Yang itu, ah itu kurang putih. Yang ini, ah ini kurang mancung. Yang sana, ah terlalu mancung. Terus, apa yang kamu inginkan? Ini barakallahu fikum yang menjadikan beberapa orang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan jodohnya sampai sudah senja, sudah keburu tua. Barakallahu fikum. Yang jelas tidak ada kata terlambat. Berupayalah walaupun dengan memerdekakan budak hitamnya dan kemudian dinikahi sebagai istrinya. Barakallahu fikum. Adapun para ulama ada, tetapi bukan tidak dapat jodoh karena tidak sempat. Seperti Syekhul Islam yang hidupnya dari penjara ke penjara, sempat dikeluarkan oleh penguasa untuk memberikan semangat jihad fisabilillah melawan Mongol, pasukan Tartar dan seterusnya. Setelah selesai di penjara lagi. Artinya tidak sempat menikah. Atau seperti An-Nawawi rahimahullah karena meninggal masih muda. Barakallahu fikum. Tetapi yang jadi contoh adalah Rasulullah SAW dan para sahabat atau mayoritas para sahabat bahwa mereka menikah. Jadi jangan terburu-buru dan jangan rewel untuk cari jodoh sehingga bisa cepat dapat begitu. Barangkali mungkin umurnya udah di atas kepala 4 atau 5 kadang kan galau ya. Set. Kalau laki-laki mungkin tidak masalah ya. Tidak galau. Kalau perempuan itu. Kalau perempuan mungkin laki-laki yang mau ngambilnya yang galau gitu. Apa iya, apa enggak, apa iya. Padahal Rasulullah SAW menikahi wanita umur 40 tahun. 40 tahun. Itu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Anak, sesungguhnya enggak ada masalah juga. Barakallahu fikum. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan mohon sarannya, Ustaz. Kalau suami yang sudah menyimpang dari agama, percaya bahkan meminta pertolongan syaitan untuk gimana, syaitan ya, itu gimana? Apakah harus dipertahankan, tapi sudah berusaha diingatkan, tapi malah semakin menjadi, tidak masuk nasihat siapapun. Bahkan mengancam akan bunuh diri jika istri bilang ke keluarga tentang kelakuannya. Jazakumullah khair. Minta pertolongan pada syaitan. Syaitan mungkin. Kalau bilang syaitan rajim. Itu sudah kufur itu. Sudah kufur. Kalau sudah jatuh ke dalam kesyirikan, sesungguhnya tidak layak seorang wanita muslimah memiliki suami yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum." Jangan kalian menikahkan atau jangan kalian menikahi, ya, saya ulangi. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah hingga mereka beriman. Budak perempuan yang beriman lebih baik daripada musyrikah walaupun mengagumkan kamu. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan nikahkan wanita-wanita kalian kepada laki-laki yang musyrik. Sungguh budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada seorang musyrik dalam keadaan walaupun dia mengagumkan kamu. Ini menunjukkan barakallahu fikum, tidak pantas, tidak layak seorang wanita muslimah dengan seorang musyrik. Sehingga kalau sudah sampai batas maksimal menasehati dan sudah meminta bantuan dari sana dari sini bagaimana supaya menasehati sudah maksimal, maka tidak mengapa dan itu layak untuk khulu barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, ini sepengetahuan saya. Karena di akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika yad'una ila an-nar. Mereka itu musyrikin tadi mengajaknya kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idznihi. Sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunannya dengan izinnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustadzuna Muhammad bin Umar As-Sawid, hafizullah. Saya mau nanya, seorang istri masa idahnya lama karena menyusui anak. Ketika menjelang berakhirnya masa idah, si istri haid. Dan ketika akan berakhirnya masa idah, suami rujuk ke istrinya melalui SMS. Dan si istri menerima rujuknya, namun orang tua istri tidak merestui rujuk tersebut. Pertanyaannya, apakah sah rujuk melalui SMS? Walaupun orang tua istri tidak merestuinya dan saat itu istri lagi haid, jadi tidak berhubungan badan. Apa nasihat Ustaz untuk saya dan orang tua istri? Terima kasih banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas bagian yang melimpah, yang berlimpah kepada Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid, hafizahullah sekeluarga. Amin wa iyyakum hafizakumullah. Seorang istri masa iddahnya lama karena menyusui. Barakallahu fikum. Setahu saya, seorang wanita yang menyusui dan ditalak, dicerai, maka masa iddahnya sama seperti yang tidak menyusui. Kalau dia didatangi haid, artinya kalau haidnya normal, datang tiap bulan walaupun dia menyusui, ya tetap sama, 3 kali haid. Barakallahu fikum. Atau sebagaimana ikhtilafnya para ulama, yang menyatakan 3 kali suci. Taib. Yang jadi muskilah, yang jadi masalah, kalau ternyata ketika menyusui tidak haid, sehingga sekian bulan, mungkin setahun dia tidak pernah haid. Dan itu ada seorang wanita yang menyusui tidak haid dia. Nah, itu yang menjadi perbincangan para ulama. Tetapi kesimpulannya hampir sama kata mereka, maka kalau tidak haid dihitung saja 3 bulan. Dari mulai ditalak dihitung 3 bulan. Maka itu adalah masa iddahnya. Kecuali kalau dia hamil, maka masa iddahnya adalah ketika melahirkan. Walaupun baru dicerai hari ini, besok melahirkan, habis masa iddahnya. Cepat sekali. Atau bisa lama sekali. Kalau masih hamil muda, ditalak, maka nanti sampai dia melahirkan 9 bulan, baru selesai masa iddahnya. Tetapi kalau menyusui, sebagaimana dalam pertanyaan tadi, sama 3 kali haid atau 3 kali suci, atau kalau tidak didatangi haid, tidak melihat darah sama sekali, maka dihitung 3 bulan, wallahu ta'ala a'lam. Adapun pertanyaannya, apakah boleh rujuk walaupun orang tua istri tidak menyetujuinya? Allah subhanahu wa ta'ala menyetujui. Mengapa? Karena Allah ta'ala menyatakan untuk bainahuma sulha, agar mereka bisa berbaikan kembali. Wassulhu khair. Wassulhu khair. Suluh di sini adalah rujuk kembali. Kata Allah, khair, itu baik. Kalau mau rujuk kembali, itu baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat anak-anaknya juga. Barakallahu fikum. Kalau terbukti, ini pertanyaan berikutnya tentang apakah boleh rujuk dengan SMS. Kalau bisa dipastikan bahwa itu adalah dari suaminya atau suami dari istrinya, maka tidak mengapa dia rujuk dengan cara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingannya dan nasihatnya. Teman saya sudah siap ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Tapi terkadang kalau ada ikhwan yang bertanya ingin mengenal lebih jauh lagi, teman saya jadi ragu. Takut tidak sempurna buat ikhwannya kelak di masa depan, dan terkadang malah menjadi tidak percaya diri karena sudah memikirkan yang tidak-tidak. Seperti, apa aku pantas ya buat dia? Apa aku bisa ya jadi idaman dia? Dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz, agar teman saya bisa menjadi lebih percaya diri dan lebih yakin untuk kedepannya. Jazakumullah khairan dan terima kasih atas waktunya. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Maksudnya si penanya untuk lebih kenal lagi itu apa? Berpacaran. Kalau ada ikhwan yang ingin mungkin nador sal ya. Nah, si sudah apa, kan nador. Nah, selesai. Tapi terus, kurang percaya diri si akhwatnya, Ustaz. Di sini ada kalimat, saya ingin mengenal lebih jauh lagi. Iya, mungkin dengan... Saya khawatir itu maksudnya adalah seperti orang yang berpacaran ketemu lagi. Oh, setiap lalam. Minggu ketemu untuk kenalan sebagainya. Itu tidak sunnah dan itu tidak dianjurkan. Barakallahu fikum. Perkara yang justru malah berbahaya nantinya. Akan jadi fitnah. Kalau sudah melihat cocok, dalam bentuk parasnya dan sebagainya, akhlaknya juga, dia sudah mendapatkan berita bahwa dia adalah wanita yang solehah, cukup. Demikian pula sebaliknya, orang wanita tadi kalau tahu bahwa laki-laki itu laki-laki yang baik secara zahirnya, dan kemudian juga ketika nazar dia cocok, selesai. Ya, tidak perlu kemudian lebih jauh berpanjang lebar, yang akhirnya justru ketahuan, oh ternyata manusia biasa. Maksud saya bukan aib, tetapi jadi seakan-akan aib. Kok begini ya, kok begitu? Karena manusia masing-masing kalau dicari kelemahannya, kekurangannya akan ada. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, kesalahan-kesalahan istri yang bagaimana yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh suami? Karena seorang wanita sering lalai dan suami terkadang lalai dalam mengingatkan setiap waktu. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya dan akan mempertanyakannya. Ada yang Allah maafkan, ada yang Allah tuntut orang tersebut. Wallahu taala alam. Yang jelas semuanya dipertanggungjawabkan. Semuanya dipertanggungjawabkan, tetapi berbeda-beda kadarnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tergantung apakah itu dosanya besar atau dosa kecil, atau sesuatu yang ma'fu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kalau pertanyaannya, yang manakah yang akan dipertanggungjawabkan? Semuanya. Semuanya. Tetapi tentunya tidak semuanya dengan nilai yang sama. Ada yang berat, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan ada yang ringan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ringan tersebut biasanya akan terhapus dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, sebagaimana dalam hadis-hadis yang masyhur, dari sholat ke sholat, dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapus apa-apa yang ada di antara keduanya. Sehingga ketika ditanyakan tentang fitnah di kalangan para sahabat, apakah kalian pernah mendengar fitnah-fitnah? Dijawab, pernah aku mendengar fitnah seseorang pada istrinya dan anak-anaknya dan seterusnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah, ya, beliau menyatakan, adapun itu terhapus dengan sholat ke sholat, dengan Jumat ke Jumat, dengan Ramadan ke Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Maksudnya kejadian-kejadian atau ke dosa-dosa yang kecil yang ada di antara keluarganya. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan ustaz, izin bertanya. Saat ini anak lagi menjalankan proses ta'aruf dengan seorang ikhwan yang jauh dari tempat anak berasal. Alhamdulillah semuanya lancar dan tinggal proses penazoran, khidbah dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah, orang tua anak mau lihat dulu sebelum penazoran, lantaran takut tidak sesuai harapan dan buat dia kecewa datang jauh-jauh, tapi ditolak. Mereka meminta foto ikhwan itu dulu, tapi anak sudah jelaskan bahwa tidak bisa, dan kalau dari segi anak, insya Allah, anak terima bagaimanapun. Anak mau nasihatnya, apa yang harus anak lakukan? Yang menikahkan anaknya, bukan orang tuanya. Kenapa orang tuanya harus nabar? Ya mungkin barangkali saat kalau memang ingin benar-benar ingin nabar, ya sabar, dia akan datang. Kenapa? Kalau sampai ditolak pun jangan dianggap sebagai suatu yang aib. Biasa seseorang melamar kalau nggak diterima ya berarti ditolak. Ya. Itu sudah satu perkara yang lumrah dari seorang yang meminta melamar, ima diterima atau ditolak. Kalau diterima alhamdulillah, bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Kalau ditolak pun jangan kemudian tersinggung, jangan marah, dan jangan menjadikan permusuhan dengan keluarganya. Karena itu adalah perkara-perkara yang berkait dengan sekian perkara-perkara lainnya. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, afan Ustaz izin bertanya. Seorang istri yang baru saja menikah, qadarullah, ternyata dia mendapatkan seorang suami yang tidak sholat. Sholatnya cuma sholat Jumat saja. Istri sudah berkali-kali menasihati suaminya untuk sholat, tetapi sang suami terus saja beralasan bahwa dia belum bisa karena belum tahu bacaan-bacaan sholat yang benar. Apakah boleh sang istri, jika misal suami meminta berhubungan, sang istri menolak dan mempersyaratkan bahwa dia akan meladeninya dengan syarat sang suami harus rajin sholat dulu. Syarat itu juga dikatakan ketika sang suami mengajak istrinya untuk tinggal di rumahnya, rumah orang tua suami. Dan sang istri menolak sebelum sang suami mau sholat. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah itu diperbolehkan? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Nah, kalau memang alasannya dia tidak bisa bacaan-bacaan salat, sampaikan padanya bahwasanya dalam salat itu cukup membaca Al-Fatihah dan selebihnya dengan zikir subhanallah, subhanallah. Itu cukup. Masya Allah, ketika ruku subhanallah, tasbih, ketika sujud tasbih, alhamdulillah tidak sulit. Sehingga di samping disuruh, didorong, nasihati, juga diajarkan padanya bacaan-bacaan sholat. Masya Allah, betapa indahnya. Nah. Istri mengajari suaminya bacaan sholat di kamar. Nah, bulughul maram dulu, terus bulughul maram. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang perlu catatan juga, tentang masalah apakah boleh dia menolak ajakan suami. Karena belum sholat. Belum mau sholat. Ini suatu upaya agar suami tadi mau sholat. Wallahu ta'ala alam, ini pembahasannya dari dua sisi yang tarik menarik. Sisi pertama adalah larangan seorang istri menolak ajakan suami. Dari sisi lain, tidak sholat itu kufur. Artinya kalau sengaja ya, seorang yang tidak sholat dengan sengaja, mantarakas sholah muta'amidan, maka dia telah kufur. Bahkan dikatakan pembeda antara muslim dengan kafir adalah terkus sholah. Sehingga dari sisi kerasnya ancaman orang yang tidak sholat, dengan ancaman yang keras juga, istri menolak ajakan suami, ini saya tidak bisa menyatakan dengan tegas apakah boleh atau tidak boleh. Tetapi kalau itu hanya upaya yang kemudian ujung-ujungnya dikasih juga, misalnya, itu tidak mengapa. Mudah-mudahan itu adalah sebagai nasihat dan upaya seorang istri mendidik atau mengajari suaminya untuk segera sholat atau rajin sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Alhamdulillah, demikian telah kita simak bersama sebuah sesi yang dua, sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dibacakan pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan kumpulkan, akan kita arsipkan, dan akan kita bacakan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya, atas kajiannya, dan juga jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.